Bismillah, apakah menebak nasib dengan garis tangan termasuk sihir, termasuk yang haram dan termasuk sejenis dengan yang lainnya, sama saja. Ya. Garis tangan gak ada hubungannya dengan jodohnya siapa. Apa hubungannya garis tangan dengan jodoh? Ya. Kalau lihat tangan untuk kesehatan mungkin bisa, ada ahlinya melihat ini merah-merahnya kok sedikit sekali, ini pucat berarti kamu ini ada penyakit di sini, itu mungkin. Tetapi dari garis ini berarti engkau jodohnya adalah bulanah bin bulan. Yang tidak ada kaitannya. Apa kaitannya?